bisa tak menjamin. Kisah kian jeda tanpa ada kata amin. Inikah kopu hadiah dari sapu setia? Di raut tersisa murung kau bawa pergi ceria. Tak bingung karena ini baru pernah saya alami. Seperti bunga layu yang tak pernah kau sirami. Terus terang coba bilang pasti saya akan terima. Walau berat saya rela terkubur di dalam dilema. Kau sudah melangkah dan saya masih berdiri. Saya posisi di kanan, kau geserkan ke kiri. Ada apa coba bilang jangan sendiri. Kau pendam mau bukan bicara baik. Saya tak mau ada dendam. Bukan karena bosan, kau pergi dan teranggap. Bicara saja jujur, sapu mata kau tatap. Bukan balik belakang tanpa ada sebuah kabar. Semua manusia sama punya akhir kata sabar. Oh. Salah apa coba kau bilang sayang? Yang buat saya hidup di dalam bayang. Semua berubah saat kau pergi. Tinggalkan saya dan luka. Oh sungguh. Tanpa darah, tapi perih dada. Entah harus bilang apa, saya terdiam dan merenung. Menanti sebuah jawab tertutup di balik gunung. Amarah saya pendam, mengatik sebuah jawab. Sudah lama saya tunggu, tapi tak pernah ada jawab. Selisih paham ku jadikan tameng kita bisa. Bahagia ku raih, derita pun tercipta. Jalan masih panjang dan menangis karena gagal. Hubungan tak selalu mulus, pasti saja akan terganjal. Salah apa coba ku bilang sayang? Yang buat saya hidup di dalam bayang. Semua berubah saat kau pergi. Tinggalkan saya dan luka. Oh sungguh perih. Salah apa coba kau bilang sayang? Yang buat saya hidup di dalam bayang. Semua berubah saat kau pergi. Tinggalkan saya dan luka. Oh sungguh.